acun cinta yang ku terima. Kalau ku tahu dia beristri, manalah apa dahsyatnya cintaku. Thank you. bagai ranti yang kering. Oh, Soal dari hayal asa kecewa karena kau tiada. Dengarlah kasih ceritan hati, mungkinkah kau ku miliki? Sehelai cinta yang aku cari, mungkinkah kau sudi berbagi? Tiba-tiba gerimis datang mengundang. Gerimis, gerimis, gerimis. Mama. Thank you. hatilah kau rikuk madu asmara kejamnya. Tuduhan, mengapa kau, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua kejamnya. Oh,

Cinta.